Hadi ayu cipta dewi, sane banget sayang ang bali, daje adi sumanang saya adi pinake jiwat man bali. Ya dia stong pede kaste entong sing jeda di halangan. Ya ini irage pada terasna tu sing je ngitungan apa-apa. Jalan cari bukti yang iraga pada tresna, boye je tresna iraga ne ulian memaksa. Tresna iraga ne mula tresna sucati, sane tumbuh ulian dasar hati ne suci. Ya dia stong beda kaste entong sing jeda di halangan. Yening irage pada terasna tu sing je ngitungan apa-apa. Jalan cari bukti yang iraga pada tresna, boya je tresna iraga ne ulian memaksa. Tresna iraga ne mula tresna sujati, sane tumbuh ulian dasar hati ne suci. Jalan jani bukti yang iraga pada tresna, boya je tresnan iraga ne ulian memaksa. Tresnan iraga ne mula tresna sujati, sane tumbuh ulian dasar hati ne suci.